Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 16 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. KIP ambil alih KIP Aceh Timur. Presiden kabulkan permintaannya Sandang. Panwasli Aceh ajak ormas dan kelompok disabilitas awasi pemilu. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambil alih KIP Aceh Timur karena para komisioner yang selama ini menjalankan tugas telah habis masa jabatan pada 13 Desember lalu. Agar tidak terjadi kekosongan dan untuk menjalankan semua tahapan pemilu di kabupaten setempat, KIP Aceh mengambil alih pada Jumat kemarin. Pengambil alihan kerja KIP Aceh Timur itu disampaikan komisioner KIP Aceh Akmal Abzal kepada Serambi. Akmal selaku penanggung jawab pengambil alihan tugas tersebut mengatakan akan segera ke Aceh Timur untuk melakukan koordinasi dengan sekretaris dan segenap perangkat kerja KIP Aceh Timur dalam rangka melanjutkan tugas penyelenggara yang selama ini dikerjakan. Dengan bertambahnya KIP Aceh Timur yang diambil alih, maka total KIP Kabupaten Kota yang diambil alih kerja oleh KIP Aceh saat ini 4 KIP, yakni Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Simelu. Keempat KIP itu dikoordinir oleh satu komisioner KIP Aceh. Sudarlun, Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke Banda Aceh 13 hingga 14 Desember 2018. Jokowi memiliki agenda padat di Aceh mulai dari menyosialisasikan dana desa, ngopi bareng pemuda, dan melakukan groundbreaking proyek tol Sigli Banda Aceh. Bahkan jelang kepulangannya, Presiden menyempatkan diri bertemu Nyak Sandang di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Untuk diketahui, Nyak Sandang merupakan pemilik surat obligasi pembelian pesawat Selawa RI-001. Pria yang kini berusia 91 tahun itu pun menceritakan pengalamannya bertemu Presiden di kantor harian Serambi Indonesia Jumat malam. Nyak Sandang mengatakan pada kesempatan yang singkat itu ia menanyakan kembali komitmen Presiden merealisasikan permintaannya. Ada tiga permintaan Nyak Sandang kepada Jokowi, yaitu minta diobati penyakit katarak yang dideritanya, naik haji ke Tanah Suci, serta membangun masjid di kampung halamannya di Lut Lamno, Aceh Jaya. Namun ada sedikit perubahan pada permintaan kedua Nyak Sandang, yaitu diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat prosesnya lama, sementara kondisi kesehatan Nyak Sandang semakin menurun, Presiden pun menawarkan umrah kepadanya. Sudarlun, semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu, termasuk ormas dan komunitas disabilitas. Demikian disampaikan Ketua Panwasli Aceh Faizah saat membuka sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan umum 2019 bagi ormas di salah satu hotel di Banda Aceh. Kegiatan itu berlangsung dua hari, 13 hingga 14 Desember 2018. Demi menyukseskan pemilu 2019, pihaknya mengajak partisipasi semua stakeholder untuk terlibat dalam pengawasan pemilu 2019 termasuk ormas dan juga kelompok disabilitas. Faizah menyampaikan peran semua elemen masyarakat termasuk ormas dan komunitas disabilitas dalam mengawasi pelaksanaan pemilu 2019 sangat diharapkan. Ia menyebut Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi setiap tahapan pemilu tanpa ada peran dari masyarakat. Sudarlun, wilayah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil kembali terendam banjir. Ketinggian air menggenangi pemukiman hingga 50 cm. Banjir tersebut akibat air kiriman dari Subul Salam dan Aceh Tenggara yang bermuara di Laut Singkil. Dari pantauan, banjir menggenangi pemukiman penduduk desa Pemuka, Ujung Bawang, Pea Bumbung, Sukamakmur, Kuta Simboling, dan Siti Ambia. kemudian Desa Pasar bagian belakang Rantau Gedang dan Teluk Rumbia. Jalan ke Rantau Gedang dan Teluk Rumbia tidak bisa dilintasi akibat terendam banjir. Hal ini disampaikan Alidin, Kasih Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Aceh Singkil. Menurutnya aktivitas warga sejauh ini masih berjalan normal. Namun banjir diperkirakan terus naik dan oleh karena itu warga dihimbau siaga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, perahu yang sedang berlayar dari Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak menuju Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil terbakar Jumat sore. Dari informasi yang berhasil dihimpun, perahu tersebut membawa bahan bakar minyak atau BBM untuk kebutuhan nelayan. Akibat kejadian tersebut, dua orang warga yang ada di perahu mengalami luka bakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Korban bernama Idaman S. Laya atau Ama Vince dan temannya. Sejauh ini belum diketahui kondisi terakhir korban sebab terkendala akses informasi antar daratan dengan wilayah Kepulauan Banyak. Sudarlun, pengelola Museum Tsunami Aceh mengumumkan penetapan tiket masuk ke museum tersebut yang mulai diberlakukan 15 Desember 2018. Dari pengumuman yang diterima, belum dikonfirmasi kepada pengelola museum disebutkan terkait kanun nomor 2 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha, maka Museum Tsunami akan menerapkan retribusi tiket masuk mulai 15 Desember 2018. Dalam pengumuman dirincikan besaran retribusi, yaitu wisatawan dalam negeri, anak-anak Rp2.000 dan dewasa Rp3.000, sedangkan wisatawan mancanegara Rp10.000. Adanya perbedaan harga tiket antara wisatawan dalam negeri dan mancanegara langsung saja memicu reaksi di kalangan penggiat pengurangan risiko bencana Aceh. Pengumuman yang diposting ke grup chatting WhatsApp forum PRB Aceh, Sabtu sore langsung mendulang pro kontra dari pengurus dan dewan pakar forum. Wakil Sekretaris Forum PRB Aceh Fahmi Rizal mengawali tanggapan dengan menulis, ada baiknya jika tarif masuk Wisman dan Wislok disamakan kecuali fasilitas yang mereka dapatkan berbeda. Pendapat Fahmi ternyata tidak disetujui oleh Zainal Abidin Suwarja, unsur pengurus Forum PRB Aceh Bidang Kebijakan dan Manajemen Kebencanaan. Sudarlun, hujan deras mengguyur pegunungan Desa Kayumbelin, Kecamatan Lawi, Sigalagala. Akibatnya jembatan di desa itu menumpuk material bebatuan yang merupakan banjir kiriman. Arus transportasi macet dan kendaraan roda 4, roda 2, serta roda 3, serta jenis kendaraan lainnya antrian panjang. Anggota DPRK Agara Gabe Martua Tambunan mengatakan, PT Gala Villa Mandiri atau GFM telah mengerahkan satu alat berat jenis beko dan loader untuk membuang material bebatuan akibat banjir kiriman. Sementara itu, Direktur GFM Kutacani Iskiki Handoko mengatakan, mereka telah 3 hari mengerahkan alat berat beko, loader, dan sump truck untuk membuang material banjir yang membawa bebatuan dan sampah kayu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 16 Desember 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.